Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'da. Mana yang lain kok banyak yang kosong nih? Kok banyak yang belum masuk masjid? عندك أعدن هذا سؤال اذكر لنا فائدة التي ذكرناها أمس أو البارحة سبوتكن فائدة yang kita sebutkan tadi malam. Apalagi ya Ahmad? Nah. Baik, apalagi ya Muhammad? Baik, apalagi ya Arman? Baik, apalagi ya Zidan? Mana ulangi? Jika minta izin. Nah. Apalagi yang mubarak? Nah, arahan dari Syekh termasuk kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita bersyukur dengan orang lain, terkhusus terhadap guru kita yang telah mengarahkan kepada perkara-perkara yang baik, ya, dan juga menutup daripada pintu-pintu kejelekan. Ya, ini termasuk nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkara ini merupakan perkara yang sangat penting. Berterima kasihnya kita kepada orang yang telah menasihati kita. Ya. bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala melalui perantara orang yang telah menunjuki kita kepada perkara yang baik dan memperingatkan dari perkara yang jelek. Selain yang telah disebutkan tadi malam, ini merupakan perkara yang penting. Kenapa? Karena banyak dari manusia itu tidak mengetahui kesalahannya, tidak sadar dengan kesalahannya, ya. Nah, yang mana kesalahan tersebut justru diketahui oleh orang lain, sementara dirinya sendiri tidak menyadarinya. Maka pada saat-saat yang seperti ini, ketika ada yang menunjuki kepada kebaikan dan memperingatkan daripada kejelekan, kita bersyukur, ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berterima kasih kepada saudara kita, termasuk kepada guru-guru kita, ya. Ini penting sekali, ya. Kenapa? Sekali lagi ana ulangi, karena kita ini sering tidak tahu atau tidak sadar dengan kesalahan kita. Nah, kita merasa baik, tapi rupanya sudah terjatuh pada kesalahan. Yang mengetahui orang lain, yang mengetahui orang yang lebih ilmu, yang mengetahui adalah guru-guru kita. Nah, ini penting sekali. Makanya ketika ada orang yang mengingatkan kita, menasihati kita, jangan marah, ya. Justru sekali lagi bersyukur, berterima kasih. Ini penting sekali, ya. Karena banyak dari manusia yang tidak diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala justru marah-marah ketika diingatkan, ketika dinasihati, ketika ditegur. Justru marah, tidak terima. Ya. Nah, yang ini bisa berakibat lebih fatal lagi, yaitu menentang kebenaran, ya, menolak kebenaran. Yang ini akan terjatuh pada penyakit sombong. Ya. Nah, akan terjatuh pada penyakit sombong dengan apa? Batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Nah, karena mungkin dianggap orang yang menegurnya itu orang yang kecil dalam pandangannya, dia remehkan, sehingga dia akan menolak kebenaran, akan menolak nasihat, sehingga dengan itu tidak dia sadari dia sudah terjatuh pada kesombongan. Nah, yang mana akibatnya lebih fatal lagi, tidak akan masuk ke jannah. Ya, ancaman Rasul alaihi salatu wasalam, tidak akan masuk ke jannah orang yang di hatinya itu ada sedikit, yaitu daripada biji sawi, ya, benda yang paling kecil, sekecil-kecil apapun juga, daripada kesombongan, ya, diancam tidak masuk ke jannah karena ada penyakit kesombongan tadi. Nah, na'udzubillah min dzalik. Nah, ini didikan bagi kita, pelajaran bagi kita, ya, bekal bagi kita. Apa itu? Untuk sejak dini ini kita tanamkan pada diri kita untuk pandai bersyukur, pandai berterima kasih kepada orang yang menasehati kita, mengarahkan kepada kebaikan, memperingatkan daripada kejelekan, dari siapa saja, terkhusus dari guru-guru kita. Nah, barakallahu fiikum. Baik, kita lanjutkan pada poin yang berikutnya. Yang keberapa, ikhwan? As-samin, yang kedelapan. Yang kedelapan, an yajlisa baina yaday syaikhi jilsatal adabi. Naam. Setelah kemarin tentang masalah masuk minta izin, yang kedelapan ini tentang masalah duduk bermajlis dengan gurunya, bagaimana adabnya. Ya, an yajlisa baina yaday syaikhi jilsatal adabi, duduk di hadapan guru dengan duduk adab. Ya, duduk di hadapan guru dengan duduk beradab. Naam. Dengan duduk beradab. Mana musyrifin yang lainnya? Ahmad, Rian, ada tugas atau ada apa, sesuatu, atau sakit atau uzur? Kalau tidak ada uzur harus hadir, tidak ada tugas harus hadir. Kama yajlisu sabi baina yadayil muqri au mutabarri'an. Naam. Sebagaimana duduknya anak kecil, ya, di hadapan guru qira'ah, ya. Naam. Belajar qira'ah, belajar baca Al-Quran di hadapan Al-Muqri, ya, guru qira'ah, tentunya akan duduk dengan duduk yang adab, ya. Naam. Au mutabarri'an au mutarabbi'an, atau bersila, ya. Tayyib, duduk di hadapan guru dengan bersila. Nah, bukan dengan angkat kaki, bukan dengan selonjor. Bitawadu'in, dengan penuh tawadu'. Wasukunin, dan tenang. Ya. Wasukunin, dan tenang. Wakhusyu'in, dan khusyuk. Nah, ini duduk kalau sedang belajar atau duduk di hadapan guru, ya. Perhatikan ini, diterapkan, diamalkan. Wa yusghi ila syaikhi nadhiran ilaihi. Wa yusghi ila syaikhi nadhiran ilaihi. Dan memperhatikan syekhnya dengan melihatnya. Dan memperhatikan syekhnya, memperhatikan gurunya dengan melihatnya. Ya. Dilihat gurunya, kemarin sudah diterangkan. dengan pandangan bagaimana penuh penghormatan dan pemuliaan, ya, dengan melihat gurunya. Muta'aqilan liqaulihi, muta'aqilan liqaulihi, dengan konsentrasi pada ucapannya, konsentrasi pada ucapannya, konsentrasi, fokus, ya, ketika belajar ataupun mendengar nasihat, muta'aqilan, dengan konsentrasi, perhatian pada ucapan gurunya. Bihaitsu la yahujuhu ila i'adatil kalami marratan tsaniyatan. Marratan tsaniyatan. Ya. Itu dalam bentuk tidak perlu mengulangi ucapan syekh untuk kedua kalinya, ya, yaitu dengan bentuk, ya, tidak perlu mengulangi ucapan syekhnya yang kedua kalinya. Nah, begitu ya. Ketika ta'lim, ketika daras, dengarkan nasihat, perhatikan ya Andi. Taib, konsentrasi, fokus, perhatian sama gurunya, ya, sehingga tidak perlu untuk diulangi lagi ucapannya sampai dua kali. Apa tadi Ustaz? Apa tadi? Apa tadi? Nah, ini adab yang kurang bagus yang seperti itu, ya. Nah, tapi fokus, konsentrasi sehingga enggak perlu diulangi lagi. Apa tadi? Apa tadi? Enggak sampai begitu, ya. Nah. Wala yaltafitu min ghairi daruratin. Wala yaltafit min ghairi daruratin. Dan tidak menoleh tanpa ada kebutuhan, tanpa ada keperluan, ya, tidak menoleh, ya, tanpa ada keperluan. Wala yanzuru ila yaminihi aw shimalihi, tidak melihat ke kanan dan ke kiri, tidak melihat ke kanan dan ke kiri. Au fawqahu au quddamihi lighairi hajatin, atau ke atas, ya, nengok ke atas lampu diamati sementara gurunya ngajar, cerita ke sana kemari, gurunya nerangkan ilmu, muridnya lihat lampu ini, wah ada 8, ada 10, ada berapa ini, ya. Nah, atau lihat ke depan sana tanpa ada keperluan, ya. Nah. Ya, enggak perlu nengok sana, nengok sini. Ya, enggak perlu. Nengok kanan. Semut, nengok kiri. Ada nyamuk. Enggak perlu, ya. Nah, perhatikan ini adab dalam majelis. Siapa nama antum? Yang biru itu. Siapa namanya? Hah? Siapa? Fathan. Fadlan, dari mana Fadlan? Bali. Dari Bali. Nah. Apa yang sedang Ustaz terangkan barusan apa? sedang diterangkan, sedang disampaikan, jangan tengok kanan, jangan tengok kiri, ya. Baik. Enggak perlu, enggak usah. Melihat kamarnya musyrif, mana musyrifnya? Enggak usah, enggak perlu, ya. Nah, fokus semuanya ketika daras, ketika ta'lim kepada gurunya. Barakallahu fikum. Ini adab di majelis ilmu dengan gurunya. Wala siyama inda bahthihi lahu, terlebih-lebih lagi ketika dalam pembahasan, penyampaian materi, penjelasan materi, ya. Au inda kalamihi ma'ahu, atau ketika berbicara dengannya, gurunya sedang berbicara, sedang menerangkan ilmu kepada murid-muridnya, murid-muridnya sana sini, ya. Nah, ini adab yang jelek di majelis ilmu, ya. Adab yang jelek di majelis ilmu. Fala yambagi an yanzura illa ilaihi. Fala yambagi an yanzura illa ilaihi. Maka tidak perlu melihat kecuali kepada gurunya. Ya. Maka tidak perlu melihat kecuali kepada gurunya. Tidak perlu kepada yang lain-lainnya. Nah. Wala yataribu li dajjatin yasma'uha. Ya. Wala yataribu li dajjatin yasma'uha. Dan tidak apa namanya? Dan tidak perlu apa namanya, tidak perlu apa namanya, tidak perlu kacau ketika mendengarkan keributan, ya. Nah, tidak perlu kacau ketika mendengarkan keributan, ya. Au yaltafit ilaiha, atau melihatnya, menengoknya, ya. Nah, tidak perlu ribut ketika mungkin ada keramaian, ya. Tidak perlu, tetap tenang, tetap konsen, tetap fokus dengan pelajaran. Nah, ini ilmu, ini adab yang dibimbingkan para ulama kita. Nah, ada tamu sibuk nengok belakang, apa tidak perlu seperti itu. Tadi malam, ya, seperti tadi malam atau barusan ini, tadi malam ada tamu datang, apa yang antum mau menyambut tamu apa mendengarkan ilmu? Nah, ada tamu ya biar sudah ada yang ngurusi tamunya, bukan urusan antum. Wadih. Nah, musyrif kemana musyrif? Nah, ya sudah, biar yang berkepentingan saja yang nyari temannya. Antum tetap di sini konsen, fokus kepada pelajaran. Tidak perlu tengok mana musyrifnya. Bukan urusan antum. Ya, begitu. Dan berbagai macam perkara-perkara yang lainnya yang bukan urusannya jangan ikut campur, ya. Urusan antum adalah belajar konsen fokus, ya, kepada gurunya, apa yang disampaikan, apa ilmunya. Oh, ada mobil masuk. Sama mobil. Dari mana mobil? Nah, enggak ada urusan bagi antum, enggak ada urusan. Ya. Nah, adab yang jelek yang seperti itu di majelis ilmu bukan adab yang baik. Nah. Wala sayyama inda bahthihi lahu, ya, terlebih-lebih lagi ketika sedang ada pembahasan, ketika sedang menerangkan permasalahan, ya. Nah. Wala ya'bath bi yadayhi aw rijlaihi, dan tidak main-main dengan kedua kakinya atau dengan kedua tangannya, ya. Enggak main-main di majelis ilmu, pada waktu dars, pada waktu ta'lim, ya, di halaqah ilmu, tidak main-main dengan tangannya atau dengan kakinya. Tayyib. Enggak boleh main-main. Awayurihima min a'udaihi, atau juga selain daripada keduanya, daripada anggota tubuhnya, ya, dengan anggota tubuhnya. Walhasil enggak boleh main-main, tangannya, kakinya, semua diam, sakinah, khusyuk. Tadi dikatakan khusyuk, tenang, ya. Nah, tangannya tetap konsen, jangan sibuk dengan yang lainnya. Ya. Enggak perlu main-main dengan pulpennya, dengan kakinya, ya. Diputer-puter pulpennya ini ya. Nah, ataupun yang lainnya, main-main mata dengan kawannya. Mayam bagi hadza. Enggak perlu yang seperti itu, ya. Nah. Ini termasuk adab yang jelek yang seperti di majelis ilmu. Barakallahu fikum. Wala yad'u yadahu ala lihyatihi, yang sudah punya jenggot, ya, tidak meletakkan tangannya di jenggotnya gini. Lagi belajar sambil gini-gini, ya. Tapi kalau antum nanti sudah tumbuh jenggotnya, enggak perlu seperti ini waktu taklim, ya. Kecuali kalau sedang santai, sudah minum kahwah, syahe, wala duduk santai, enggak apa-apa, terserah mau antum lipat-lipat kayak gini, terserah antum, ya. Tapi kalau di majelis ilmu jangan seperti itu, ya. Atau main-main kumis gini, ya. Nah, mayam bagi. Tayyib. Gitu. Barakallahu fiik. Tak boleh. Jangan sibuk dengan yang lainnya, pokoknya, ya. Aufamihi ataupun juga di mulutnya gini, menghayalkan sedang merokok. La haula wa la quwata illa billah. Nah. Meletakkan tangannya di bibirnya gini, ngena erek ngerokok gini, gini. Jangan berpikiran seperti itu, ya. Pikiran-pikiran setan yang seperti itu, ya. Nah, menghayalkan makanan, ya, sampai ditaruh tangannya di mulutnya. La haula wa la quwata illa billah. Mau masuk bagaimana ilmunya, ya, nggak akan masuk ilmunya. Barakallahu fikum. Aw yab'ats biha fi anfihi, atau juga main-main di hidungnya gini-gini waktu taklim, ya. Diletakkan tangannya ini di hidungnya, lubang hidungnya ini. Dapat wis, besar. Allah musta'an. Mayam bagi. Ya. Enggak boleh seperti itu. Nah, atau nyabuti apa di dalamnya ini cabut. Waduh, gatel. Enggak boleh seperti itu, ya. Enggak boleh, pokoknya yang hal-hal yang menyibukkan dari ilmu, yang merusak konsentrasi, tidak diperbolehkan, ya. Nah. Barakallahu fikum. Wala yaftah fahu, atau juga buka mulutnya. Jangan buka mulut, ngapain buka mulutnya, ya, gak perlu. Ini perbuatan-perbuatan kebodohan yang seperti itu, ya, merusak wibawa dan yang semisalnya, ya. Nah, kita lihat buka mulutnya, oh, ngapain. Nah, walhasil, ya, Barakallahu fikum. Jangan melakukan sesuatu perkara yang sia-sia, ya. Nah, apa juga bentuknya, ya. Nah, atau mungkin dengan sarungnya, dengan jubahnya dilipat-lipat, digulung-gulung, ya. Apapun juga. Nah, barakallahu fikum. Terkadang meja yang seperti kerdus, meja yang tertutup ya. Ini alhamdulillah di sini mejanya terbuka. Nah, fadhol. Terbuka. Kan kata enggak ada meja yang tertutup seperti meja ini, ya. Tapi kecil. Ini ya subhanallah para thullab. Ketika daras, ketika taklim, ketika belajar main-main disembunyikan di sini. Paham? Kenapa? Karena meja yang tertutup seperti ini. Mudarrisnya, gurunya enggak ngelihat ngapain ini. Seakan-akan nulis padahal di dalam ini dia ada gambar misalnya. Ya. Ada sesuatu yang disembunyikan. Nah. Alhamdulillah ini terbuka. Sehingga bisa kelihatan, bisa ketahuan kalau ada yang macam-macam. Walhasil semua perkara yang sia-sia tidak diperbolehkan pada waktu belajar, ya. Nah. Antum tahu, mungkin antum sudah tahu insyaallah taala bagaimana para sahabat ketika belajar di hadapan Rasulullah alaihi salatu wasallam bagaimana ya kan? Satu pandangan terarah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, enggak sibuk sini, enggak gremet sini, enggak gerak ini, enggak toleh sana, enggak toleh sini. Seakan-akan di kepalanya ada apanya? Ada burungnya, takut kalau kemudian burung itu terbang lari dari kepalanya. Seakan-akan burung ini hinggap di kepalanya sini. Seperti itu taklimnya para sahabat ketika mendengarkan ilmu dari Ar-Rasul alaihi salatu wasalam. Ya. Seperti itu. Barakallahu fikum. Dan juga wala yasanidu bi hadrati syaikhi ila haitin, dan tidak bersandar di hadapan gurunya ke tembok, ya, ke dinding, ya. Wala yasanidu bi hadrati syaikhi ila haitin, tidak bersandar di hadapan gurunya ke dinding atau tembok, ya, pada waktu belajar. Sandaran, ya, kayak di warung kopi, mayam bagi, tidak boleh seperti itu. Nah, tidak boleh bersandar di hadapan gurunya ke tembok, ya. Nah, atau yang semisalnya, ya, ini bukan adab yang baik di majelis ilmu. Nah. Atau juga meletakkan tangannya gini misalnya. Nah, sandara seperti ini, ya. Nah, seperti di warung kopi kayak gini, gini. Ya. Tidak diperbolehkan yang seperti itu. Nah, wa la yu'ti syaikha jambahu aw dhahrahu, dan tidak menyampingi syekhnya dan tidak pula membelakangi, ya. Tidak menyampingi atau membelakangi gurunya. Nah, tidak menyampingi atau membelakangi gurunya. Nah, termasuk adab ketika guru bertemu dengan guru atau di majelis ilmu menghadap, ya, ke arah gurunya. Ya, tidak gini aja seolah-olah tiang, ya, seolah-olah tiang masjid itu enggak di enggak dihargai, enggak dimuliakan, banyak bagi, ya. Ataupun juga di belakangi, ya. Nah, gurunya sedang duduk, barakallahu fik, datang membelakangi gurunya, ya. Tidak baik yang seperti itu, ya, tidak baik. Nah. Tayyib barakallahu fikum, insyaallah taala sampai di sini ya. Poin yang ke-8 ya, adab bermajelis terhadap gurunya. Barakallahu fikum, sehingga yang sepertinya kalau diamalkan ya, itu akan nampak betul-betul indah pada diri kita ya. Nah, akan nampak betul-betul terpuji. Nah, tingkah lakunya. Nah, memang demikianlah adab thalabul ilmu, senantiasa tingkah lakunya itu indah ya. Tingkah lakunya itu elok, sejuk. Ya, enak dipandang mata. Kalem, tenang ya. Nah, barakallahu fikum, ya memang tidak seperti orang-orang di pasaran atau di pinggir jalan yang jauh dari ilmu. Nah, semuanya ada ilmunya, ada adabnya, ya. Nah, alhamdulillah, inilah adab bimbingan dari ulama kita dalam bermajelis dengan guru kita di malam hari ini yang bisa kita pelajari. Wallahu ta'ala alam sawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.